Aku sudah janji dengan kekasih di taman sari. Aku takut mama, karena mama sangat membencinya. Dia belum datang, aku menanti kesal sudah. Aduh, turun hujan yang sangat mengecewakan hatiku. Putuslah harapan, dia takkan datang. Gagallah pertemuanku, oh ini salahku. Dalam hatiku nangis sendiri, ingin jumpa kasih, ku harus bersembunyi-sembunyi. Oh mengapa hujan, engkau sangat kejam, gagallah pergi.